محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم pun menyapa dengarlah di telinga bisik dari makhluk derhaka. Pemuda satria berkorbanlah ke arah jihad. Mereka kenallah hanya Islam yang unggul. Tunaskanlah, sinarkanlah syahadah di jiwamu. Jangan kau rela ditindas dan dihina. Bila iman bersinar di hati, lahirlah manusia yang menginsafi. Betapa kedilnya diri di bumi ilahi. Berjuang sebarkan Islam, berkorban kuatkan umat, bersabar eratkan ukhuwah. Janganlah ragu, janganlah bimbang, Allah bersama kita. Aku merasakan jauh darimu, ya keimanan. depan menuju kebahagiaan. Every moment that we spend, every day, every hour that goes by, and we share. Get us nowhere but closer to you.